dia yang mengambil tindakan. Dan dia, saya tengok satu contoh. Next. Saya nak buat satu contoh, Ibn Taymiyah. Ni cerita ni, Ibn Kathir cerita. Raja Mongol ketika itu nama dia Qazan. Qazan ni, mereka ni masuk Islam. Tapi mereka ni mengaku Islam. Mereka rampas tanah orang. Mereka zalim pada rakyat. Jadi bila dia masuk ke Syam, dia berjaya perang, dia menguasai sebahagiannya. Dia panggil para ulama untuk menghalalkan tindakannya. Dan dia buat jamuan makan. Semua para ulama semua makanlah, dijamu oleh raja. Pasal zaman Tatar. Jadi Ibn Taymiyah tak makan, dia duk pergi lawan dengan raja tu. Dia tanya raja tu, engkau mendakwa engkau seorang Muslim, aku dengar bersama engkau ramai ulama, habis mengapa engkau perangi negeri kami? Kami negeri orang Islam. Bapa dan datuk kau, hulako, dahulu adalah kafir, tapi mereka tidak menyerang negeri kami. Sebaliknya, membuat perjanjian, adapun engkau berjanji tetapi mungkir, berkata tidak menunaikan. Kemudian berlangsunglah dialog antara Ibn Taymiyah ni dengan Qazan ni. Kemudian Ibn Qazan jamu orang semua. Qazan tanya, mengapa engkau tak makan? Mengapa kau tak makan? Orang tengok semua ulama' lain makan. Seorang ulama' dia tak mau makan. Kata Ibn Taymiyah, ha, rampas semua harta benda orang. Ha, tebang pokok-pokok untuk bagi masak makan yang makan. Ha, nak suruh aku makan harta benda ni. Aku tak mau makan. Kata kalau tak mau makan, hang tolong doa kat aku. Raja tu kata, aku doa. Dia kata kalau hang ni betul ikhlas apa semua, semoga Allah Ta'ala bagi kebaikan. Tak pedang kalau hang nak menunjuk-nunjuk, mengangkat diri dan seumpamanya, Allah Ta'ala ambil tindakan kat kau. Ulama-ulama yang hadir dalam majlis Ibn Taymiyah yang duduk tengah makan, semuanya angkat jubah. Ibn Taymiyah tengok, pasal apa hang pakai jubah? Kata mereka, kami bimbang kalau dia pancung kepala hang, darah hang kena jubah kami. Sebab tu terkenal ulama yang menjaga jubah. Sebab peristiwa ini, di mana dia tak fikir tentang Ibn Taymiyah sedang bercakap masalah umat Islam ni. Harta yang dirampas khusus umat Islam. Ulama tu fikir jubah putih dia jangan kena darah. Bukan dia berpikir aku takut dia pancung balahang, rugi ilmuan, mati. Dia tak takut jubah kena darah. Sebab itu maka ulama-ulama yang menyokong pemerintah ketika itu sangat tidak suka dengan Ibn Taymiyah. Tetapi Ibn Taymiyah tidak pernah ada satu rekod mengangkat senjata memerangi pemerintah. Padahal dia telah memerangi Tatar. Kalau dia mau dia boleh perangi. Tapi dia tidak pernah memerangi pemerintah. Ketika satu ketika dia nak keluar daripada Mesir, pemerintah kata bagi pilihan. Ditahan di penjara, keluarkan daripada Mesir. Balik ke Syam. Dia pilih. Patut anak-anak murid dia kata, tak payahlah duduk dalam penjara. Dia kata, duduk penjara, tak apa. Dia kata, baliklah, kita keluar boleh juga mengajar-mengajar. Kalau tak mengajar orang pun, kita sama-sama kita. Dan dia pergi. Sebelum dia nak keluar daripada Mesir, wakil pemerintah hantar, kata pemerintah Sultan ubah pendapat, dia nak suruh kau masuk penjara balik. Dia kata, tak apa, patut nak masuk penjara. Sedangkan dia ada pengikut yang besar. Okey. Adakah Ibn Taymiyah menyeru supaya manusia ni begitu tidak tolerans? Saya nak sebut apa contoh, sekali mesti kita tanya saya, kalau habis masa kita. Saya nak sebut apa contoh dan kemudian saya kena banyak isu Ibn Taymiyah ni. Okay, next. Ini pandangan Ibn Taymiyah tentang orang yang duduk di negeri kafir. Orang kata Ibn Taymiyah ni suka bunuh, suruh bunuh orang kafir. Kata Ibn Taymiyah, walau annal muslima bidaril harbin aw daril kufrin ghairi harbin lam yakun ma'muran bil mukhalafati lahum fil hadi zahir ila akhir qawlihi. Maksudnya, sekiranya orang muslim berada di negeri musuh ataupun negara kufur yang bukan musuh, maka dia tidak disuruh untuk membezakan dengan mereka dari segi penampilan zahir, kerana itu akan memudaratkan. Maksud kata Ibn Taymiyah, kalau kita duduk negeri bukan Islam, tak payahlah ada pakai-pakai pakaian yang nampak kita ni bukan kita ni orang Islam. Kerana itu boleh memudaratkan. Bahkan digalakkan ataupun diwajibkan menyertai mereka di sudut penampilan zahir jika itu terdapat kemaslahatan agama, seperti untuk dakwah mereka kepada Islam dan memerhati keadaan dalaman mereka untuk dimaklumkan kepada kaum muslimin mengenainya, ataupun menghalang bahaya mereka terhadap kaum muslimin ataupun selainnya yang merupakan tujuan-tujuan yang baik. So, kadang-kadang orang kata fanatik orang Ibn Taymiyah, siapa pakai pandangan Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah punya pandangan yang longgar. Bagaimana nak berinteraksi? Saya sebahagian golongan yang tak apalah, ada orang macam-macam aliran, tapi saya sebutlah, bukan. Ada sebahagian orang kata ikut Ibn Taymiyah, salafi dan seumpamanya. Tapi saya tengok sebahagian tu sampai tak boleh semua, 24 jam kena pakai jubah. Pasal pakai salafus salih. Tapi kalau kita tengok Ibn Taymiyah, Ibn Taymiyah tak suruh macam tu. So, ada kelonggaran dalam pandangan Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ketika dia bahas tentang next. Saya bawa apa contoh dan tuan-tuan boleh tanya soalan. Ibn Taymiyah ketika dia membahaskan tentang hadis ni. Hadis di mana seorang lelaki yang nak mati, dia suruh anak-anak dia, saya selalu baca hadis ni, suruh bakar mayat dia dan abu mayat dia tu ditaburkan dan kemudian supaya Allah Ta'ala tak dapat tangkap dia. Dia kata fa wallahi la in qadara alayya rabbi la yu'adzibanni azaban ma 'adzabahu ahada. Demi Allah, kalau Allah Taala dapat tangkap aku lah, dia akan azab aku dengan azab yang dia tak azab siapa-siapa pun. Dia sendiri takut. Bila dia mati, Allah perintahkan bumi, ijma'i ma fika minhu, himpun apa yang ada padamu. Perintahkan bumi himpun, fa idza huwa qa'im, dia berdiri depan Allah Taala. Himpun, bumi himpun dia. Dia ingat dia nak lari, angin semua bawa dia mari. Ma hamalaka ala ma sana', apa yang menyebabkan kau buat macam tu? Tuhan tanya dia. Qala rabbi khashituk, wahai Tuhan, aku takut dengan kau. Khashituk, wahai Tuhan, khashituk, aku takut pada kau. Fa ghafaralah, Tuhan ampun dia. Hadis ni ada banyak perbincangan kalangan para ulama, sebabnya kerana pertama dia ni kalaupun dia tak buat jahat, tapi tak kalah dia jahil sampai setara tu Tuhan tak boleh tangkap dia. Habis tu kalau dia dah lah dia kufur dengan kudrat Tuhan, tapi bagaimana kerana dia takut Tuhan dia diampunkan? Ulama-ulama bahas dalam hal ni, tapi Ibn Taymiyah sebut satu hal. Next. Saya nak simpul. Ibn Taymiyah kata, sebab kerana dia jahil, tak ada satu orang yang bagi tahu kepada dia tentang i'tiqad yang benar. Pun begitu dia rasa takut pada Allah, Allah ampunkan dia. Kemudian Ibn Taymiyah kata, kalau orang macam dia tadi pun Tuhan ampun kerana takut Allah tapi jahil, ini kan pula di kalangan ahli iman, di kalangan ulama-ulama akidah, yang bila ada perbahasan tersalah dalam bab akidah, sedangkan mereka tu takut kepada Allah Ta'ala nak cari yang kebenaran, Allah Ta'ala mengampuni mereka. Ini menjawab tuduhan kononnya Ibn Taymiyah telah mengkafirkan sesiapa yang tak sama pendapat dengan dia, yang ditimbulkan oleh beberapa orang mamat dalam dunia ni. Sebab tu kena baca teks dia. Mereka ni marah sebenarnya kerana Ibn Taymiyah ni jawab sufi. Tapi Ibn Taymiyah sendiri ada buku dia tentang tasawuf, iaitu Al-Ubudiyah dan selain daripadanya. Cuba kita tengok next. Apa kata Ibn Taymiyah terhadap golongan Asyairah? Ya, Ibn Taymiyah ni saya beritahu betul-betul, memang dia tak sama dengan Asyairah. Dia rot pandangan-pandangan beberapa orang tokoh Asyairah. Oh, tu insya Allah marah. Dan dia rot juga pandangan-pandangan Maturidiyah. Pasal dia ada aliran dia sendiri. Tapi apa dia kata setelah dia rot mereka? Setelah dia jawab tokoh-tokoh tu, tengok Ibn Taymiyah kata, kemudian bahawa tiada seorang pun dalam kalangan mereka kecuali mempunyai sumbangan yang berharga, kebaikan yang dipuji, juga usaha menjawab ramai tokoh mulhid dan bid'ah serta membela ramai ahli sunnah. Ini sesuatu yang jelas untuk sesiapa yang tahu hal keadaan mereka, berbicara mengenai dengan ilmu benar, adil dan insaf. Ini yang penilaian sebegini bukan khusus untuk mereka saja. Bahkan hal yang seperti ini berlaku kepada sesiapa golongan dalam kalangan ahli ilmuan dan agamawan. Allah itu menerima kebaikan dari semua hambanya yang beriman. Dia memaafkan kesalahan-kesalahan. Ini seperti yang doa dalam firman-Nya, Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Tuhan ampunlah kami dan dosa-dosa orang-orang yang mendahului kami dalam iman. Kemudian Ibn Taymiyyah kata lagi, tidak syak lagi sesiapa yang mencari kebenaran dan agama dari jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian tersilap dalam beberapa perkara, maka Allah mengampuni kesalahannya sebagai penunaian kepada doa yang Allah Taala sahut untuk nabinya. Dan mereka yang beriman yang menyebut Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Cuba tengok luasnya dada beliau dalam meraihkan. Setelah dia, masa dia jawab tu, jawapan ahli ilmiah tajam, ulah mereka, tapi kena baca kesimpulannya. Dia tak sesatkan mereka. Dia kata Tuhan ampunkan mereka jika mereka berniat mencari kebenaran tapi mereka tersilap dalam ijtihad. Sebab tu tuan-tuan, kalau nak insaf, hatta dalam next ni apa contoh, tentang baju pakaian, Ibn Taymiyyah juga tak pernah khususkan supaya manusia pakai pakaian Arab. Sunnah menurut Ibn Taymiyyah, pakaian sunnah, pakaian pakai apa yang ahli negeri itu pakai. Sebab itu kata Ibn Taymiyyah, sunnah berpakaian itu seorang tu pakai yang paling mudah untuk negeri dia, sesuai dengan iklim dia, apa yang ahli negeri itu pakai. Itu sunnah pakaian Ibn Taymiyyah. Saat ini geng-geng pakai serban dengan jubah bos lendang marah pula. Saya cerita itu pendapat dia. Dia kata kena Nabi bukan tujuan dia mari untuk canang pakaian ni. Ini pakaian untuk, sebab Ibn Taymiyyah melihat maqasid, melihat tujuan. Sebab itu perbahasan maqasid, semua orang yang bahas maqasid, kita akan lihat akan ada nama Ibn Taymiyyah rahimahullah. Dan antara tajuk penting Ibn Taymiyyah, sikit last, next, ialah masalah siasah syariah, politik Islam. Dia menulis satu buku yang penting, As-Siyasatu Syar'iyyah fi Islahir Ra'i wa Ra'iyyah, politik Islam dalam membaiki pemerintah dan rakyat. Tuan-tuan sebut bidang apa yang Ibn Taymiyyah tak tulis? Saya rasa yang bidang, tak tahu, saya dah tengok perubatan kot. Tu pun anak murid dia dah tulis, Ibn Qayyim tulis At-Tibbun Nabawi. Ibn Taymiyyah sebutlah banyak-banyak tempat lah tentang perubatan, tapi satu buku khusus saya tak ingat ada. Ibn Taymiyyah bahas masalah Al-Qawi Al-Amin, yang orang bahas ada kuah dan amanah. Ini idea Ibn Taymiyyah. Siapa yang layak untuk kita bagi jawatan, kata Ibn Taymiyyah, kena ada kuah dan amanah. Kuah itu dinilai pada kata Ibn Taymiyyah, kemampuan, kekuatan itu dinilai berdasarkan jenis jawatan. Amanah tu berdasarkan takut pada hukum Tuhan. So pemerintah nak lantik siapa pun kena ada dua, kata Ibn Taymiyyah, dalam politik, kuah dan amanah. Dan Ibn Taymiyyah kata bahawasanya kalau ada dua calon, satu lebihnya kekuat kuah, satu lebihnya amanah. Yang ni lebih kemampuan seorang, lebih amanah. Lantik siapa? Kata Ibn Taymiyyah, lantik orang yang paling sesuai dengan jawatan tu. Kalau dalam medan perang, kena lantik hak berani lebih walaupun amanah kurang. Kalau nak jadi pemerintah satu negeri itu, kerana kata Ibn Taymiyyah, kebaikan balik pada diri sendiri, sedangkan kecekapan, keberanian, kekuatan balik kepada rakyat. Ini banyaklah, bukan saya nak, tapi saya nak ceritanya, Ibn Taymiyyah satu orang yang punya idea yang banyak dalam politik. Pasal apa? Pasal dia deal, dia berurusan dengan orang politik. Apa tak berurusan? 7 kali masuk penjara. 7 kali masuk penjara. Dan akhirnya saya nak tutup dengan cerita Ibn Qayyim. Last kali dia dipindahkan penjara. Dia dipenjarakan di Dimashq. Dia seronok kerana dia penjarakan bersama dengan beberapa orang termasuk anak murid Ibn Qayyim. Dan Ibn Qayyim sebut yang last ni, sebelum saya nak sebut sikit, saya nak terjemah sikit. Kata Ibn Qayyim, Sami'tu Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah qaddasallahu ruhahu yaqul. Aku dengar Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah yang Allah sucikan ruhnya telah menyebut, Inna fid dunya jannah man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. di dunia ini ada syurga. Siapa yang tak masuk syurga dunia, tak masuk syurga. Siapa yang tak masuk syurga di dunia ni, tak masuk syurga di akhirat. Wa qala li marrah, ni semua cerita dia dalam penjara ni. Kata dia satu hari, ma yasna'u a'da'i bi, apa yang boleh musuh-musuhku buat dengan aku? Inna jannati wa bustani fi sadri, sesungguhnya syurga dan tamanku berada di dadaku. In ruhtu fahiya ma'i la tufariquni, kemana saja aku pergi dia bersama dengan aku, dia tidak pernah berpisah denganku. In hasbi khalwah, sesungguhnya memenjarakan aku itu adalah satu khalwat. Khalwat ni bersendirian, pasal dia kan di luar sibuk. Wa qatli syahadah, bunuhku adalah syahadah. Wa ikhraji min baladi siyahah, dan buang daerah aku adalah merupakan pelancongan. Kalau kau kata Ibn Taymiyyah, tangkap aku, kau bagi aku rehat. Bunuh aku, kau bagi aku syahid. Buang negeri aku, kau bagi aku melancong. Ini kata-kata dia yang terkenal. Bahkan dia kata, law badaltu mil'a hadhihi al-qa'ati dhahaban ma udila indi syukra hadhihi ni'mah. Kalaulah sekiranya dibelanjakan sebesar penjara ni emas, tak sama lagi dengan nikmat yang sedang aku dapati ketika duduk dalam penjara ni. Kata Ibn Qayyim, dia kata kadang-kadang bila kami ada hadapi masalah, anak-anak murid ni rasa risau, orang nak ambil tindakan lah dengan pandangan-pandangan kami, kami pun pergi berjumpa dengan Ibn Taymiyyah. Tengok kata Ibn Qayyim, alimallahu ma ra'aitu ahadan atyabu 'aishan minhu qat, Allah lah yang mengetahui, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih nikmat hidupnya lebih daripada Ibn Taymiyyah. Ma'a ma kana fihi min dhiqil 'aishi wa khilaf ar-rafahiyyati wan na'im badidduha, sekalipun pada Ibn Taymiyyah itu hidup dia miskin, tak ada kemewahan langsung dan nikmat, bahkan kehidupan dia tu bertentangan dengan kemewahan. Wa ma kana fihi min al-habs wa at-tahdid wal irhaq, apa yang Ibn Taymiyyah hadapi daripada penjara, diugut, diambil tindakan, wa huwa ma'a dhalika atyabun nas wa aishan, pun begitu Ibn Taymiyyah itu merupakan orang yang paling indah, paling baik kehidupannya. Wa asrahum sadran, paling luas dadanya, yakni paling maafkan orang, paling menerima keuzuran orang. Wa aqwahum qalban, paling kuat dadanya, jantung hatinya. Wa asrahu nafsan, dan paling bahagia jiwanya. Taluhu nadratan na'im ala wajhi, nampak tanda-tanda nikmat pada wajah Ibn Taymiyyah. Kami, apabila kami dalam keadaan yang susah, kata Ibn Qayyim, kami pun pergi kepada Ibn Taymiyyah. Bila kami dengar cakap dia, kami dengar nasihat dia, tiba-tiba semua keadaan yang duka cita itu bertukar menjadi tenang, setenangnya Ibn Taymiyyah. Dia kata, fasubhana man ashhada ibadahu jannatahu qabla liqa'ihi, kata Ibn, maka maha suci Tuhan yang telah menyaksikan hamba-hambanya syurganya sebelum berjumpa dengannya. Dan Allah telah saksikan syurga itu pada wajah Ibn Taymiyyah sebelum Ibn Taymiyyah berjumpa Allah. Panjang ceritanya, mungkin bab-bab lain yang saya tak sentuh, saya ambil beberapa perkara saja. Hadirin dan hadirat sekalian, saya nak simpul last sekali ialah, sebelum tanya, kita bicarakan tentang satu orang, Ibn Taymiyyah dan siapa saja. Kadang-kadang kita mengutuk dia, bodoh kah Ibn Taymiyyah ni ke apa, kita pun kan pandai kan. Kita pun rasa mungkin syok dalam majlis kan. Tapi sebenarnya benda tu tak berakhir di sini. Dia seorang Muslim dan seorang ulama alim. Kes yang kita kata kat dia ni, kita akan bawa jumpa dia. Kalau nak kritik, kita mungkin boleh kritik pandangan ulama, tak apa, kita kritik pandangan. Jangan kita tomah peribadi dia dan mendakwa apa yang dia tak dakwa. Terima kasih banyak. Saya buka pada insyaAllah pada sisi pembicaraan. Terima kasih kepada Sibu Samaha kepada Dr. Mohd Asyid dan Abdi yang berikan kepada kita. Ada berbagi senajam lagi. Saya rasa berpeluang tanpa peringat masa, saya buka peluang kepada tuan-tuan dan perempuan, jika ada sebarang kemusyilan, sila tampil ke mikrofon yang disediakan. oleh pihak penganjur. Nyatakan nama dan soalan yang paling ringkas untuk mudah kita berpeluang kepada dotasi respon. Kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya yang pertama berkaitan dengan bila sudah kita dorongkan diri tadi, kerana ini adalah ada menyatakan tentang terobatnya Ibnu Taimiyah dari ajaran sesatnya. Adakah apa yang dimaksud, saya tak faham apa yang dimaksudkan dengan ajaran sesatnya, dan adakah Ibnu Taimiyah tidak bersama dengan majoriti ulama pada zamannya ketika itu? Kemudian bila kita melihat kepada hadis ini berkaitan sedikit hadis hadap, bila kita kata bahawa hadis sahih itu hanya sangkaan berat, tidak 100% sangkaan berat, jadi benarkah yang mengatakan bahawa unsur akidah hanya boleh disabitkan dengan khabar mutawatir sahaja? Sekian, assalamualaikum. Okey, terima kasih. Pertama, Ibn Hajar telah memberikan pujian yang begitu tinggi, dan itu yang saya quote adalah merupakan apa yang Ibn Hajar sebut tentang hari kematian Ibn Taymiyyah. Walaupun dalam masa yang sama ada beberapa tempat Ibn Hajar cerita apa yang orang lain kata, bukan Ibn Hajar. Kerana Ibn Hajar sendiri menceritakan bagaimana Az-Zahabi, pasal Ibn Hajar, Ibn Hajar ni Az-Zahabi. Az-Zahabi begitu marah kepada As-Subki yang pernah mengkritik, hentam Ibn Taymiyyah, sehingga Az-Zahabi telah menulis surat kepada As-Subki, dan As-Subki ni dia respect Az-Zahabi sebagai guru dia, dan memarahi Az-Zahabi, sehingga Az-Zahabi akhirnya menulis surat, walaupun surat tu nampak nampak macam taklah begitu bersungguh, maksudnya nak kata ikhlas tak ikhlas, wallahu alam. Kena lepas pada tu dia tetap mengkritik Ibn Taymiyyah, tapi dalam surat tu dia memuji Ibn Taymiyyah kembali yang Ibn Hajar nakalkan. Jadi Ibn Hajar kadang-kadang menakalkan kata-kata orang lain tentang apa yang disebut tentang Ibn Taymiyyah. Ini tabiat kepada penulisan dahulu apabila menukilkan tentang sejarah seseorang itu. Tapi kita kena ambil kesimpulan yang dia buat. Kalau kita baca Az-Zahabi dalam Syiar A'lamun Nubala, kita akan dapat benda yang sama. Dia nukil orang tu, dia nukil orang ni, apa yang orang kata tentang orang berkenaan supaya sifat adil mereka. Kemudian tentang khabar ahad. Ini sebenarnya bukan tajuk ni, tapi saya sebutlah, ada saudara saya tanya, saya tak tahu saudara bidang apa, tapi ini benda ni dia kena faham falsafah dia. Boleh tak satu perkara akidah itu kita terima melalui khabar ahad? Boleh ya, orang bagi tahu kita percaya, kita ada satu hadis Muslim tak mutawatir tentang sifat syurga umpamanya, kita percaya, boleh isbat. Tapi kalau soalan dia, bolehkah kita kafirkan orang lain kerana dia tak terima khabar ahad tu? Kerana dia bukan tak terima Nabi, dia syok tentang kesahihan khabar tu. Ini ada perbahasan, ini menyebabkan ulama kata tak boleh kafirkan. Maksudnya kita tak kafirkan. Jadi kalau orang nak terima khabar ahad, dia terima. Ada orang tolak, bukan dia tolak Nabi, dia tolak kerana dia tak over confidence. Disebabkan mungkin khabar ahad ni di segi sanadnya betul, tapi mungkin riwayatnya dengan secara makna, ini ada bab riwayah bil makna, so menyebabkan riwayah bil makna menyebabkan mungkin kedetilan riwayat bab akidah yang ada dalam tu, mungkin ada kadang rawi telah memberikan maksud yang lain, ataupun rawi telah meriwayatkan dengan bahasanya sendiri, maka dengan itu kalau sampai kepada mutawatir maka no doubt. Tapi bila tidak mutawatir, artinya mungkin ada ruang untuk dipertikaikan sejauh mana ketepatan riwayat itu. Bukan dusta atau mentak, ketepatan perkataan yang digunakan itu. Ini majlis yang lain. Saya mungkin kalau hurai yang ini mungkin mengambil masa yang begitu panjang tentang hal. Okey, ada soalan? Assalamualaikum. Adakah saja, bila kita membincangkan tentang tokoh, diskusi tentang tokoh, kita harus berlaku adil pada tokoh itu, melihat daripada perspektifnya menyeluruh, dan the totality of perspektif akan memberikan kita bukan sahaja kelebihan tapi juga kekurangan tokoh tersebut. Hari ini Dr. memuji Ibn Taymiyyah, pada masa yang sama saya fikir harus juga disebut tentang kekurangan, bukan dari sudut peribadi tapi dari sudut fatwanya, keilmuannya. Yeah. Okay. Saya akui cuma dalam masa yang ni, bila kita bicara tentang Ibn Taymiyah dan semua orang, dia bukan Nabi, dia tak maksum, tapi kita membicarakan tentang sumbangan dia. Dia tidak maksum. Sebab itu kalau kita bicara sampai satu hari, barangkali kita juga boleh menyenaraikan beberapa perkara yang mungkin Ibn Taymiyah terlepas pandang dan mungkin pendekatannya kurang sesuai. Sebahagian orang menyebut, kalau kita baca buku karya Ibn Taymiyah, kita akan dapati Ibn Taymiyah ni kurang puisi. Salah seorang syair kurang, tak seperti Ibn Qayyim, anak murid dia yang kuat support dia ni. Dia ada beberapa anak murid dia yang kuat support dia. Salah seorangnya ialah yang paling kuat sekali, Ibn Qayyim Al-Jawziyah lah. Sebab tu bila sebut nama Ibn Qayyim, Ibn Taymiyah, selalu orang sebut dengan Ibn Qayyim. Tapi salah seorangnya ialah Ibn Kathir. Ibn Kathir minta supaya jenazah dia ditanam kebumikan di sebelah Ibn Taymiyah. Cumanya Ibn Taymiyah, orang kata kerana dia tidak begitu seni. Saya tengok ayat dia seni, halus. Tapi orang kata kalau dia seperti Ibn Qayyim, bahasanya mungkin lebih puitis. Jadi bahasa Ibn Taymiyah ni kadang-kadang macam nak yang antara ya dengan tidak. Ha. Maksud ya atau tak? Ha. Mungkin pun begitu banyak juga benda-benda yang saya lihat dia berlapik. Tapi Ibn Qayyim ni anak murid dia yang lain, kita tengok kalau nak sebut satu benda, datangkan puisi, datangkan syair, datang. Maka mungkin hal-hal ini menambat juga. Ini soal-soal dari segi kesenian dalam presentation dia. Kerana Ibn Taymiyah tulis terlalu banyak. Dan kemudian juga mungkin juga semua reformi saya ingat melalui perkara yang sama. Pada peringkat awal dia mungkin tegang, dan kemudian dia mungkin kendur sikit, kemudian dia buat beberapa kesimpulan. Siapa saja, Imam Syafi'i ada beberapa peringkat dia. Pada awalnya ikut Malik, kemudian dia pergi ke Baghdad dengan pandangan-pandangan dia, pergi ke Mesir tukar fatwa-fatwa dia. Sebahagian orang pakai fatwa yang lama, sebahagian pakai fatwa yang baru. Dan saudara, hampir saya lihat tak ada ulama yang tak kena tohmah. Kita hari ini baca buku Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari pada hayat dia hampir kebanyakan orang yang tulis tentang kitab Al-Jarh wa Ta'dil pada zaman Imam Bukhari telah mentajrih atau mengkritik periwayatan Bukhari. Ada yang kata lemah, ada yang kata fihi mas'alatul lafz, dia ada masalah lafaz macam Mu'tazilah. Dan Al-Bukhari pada zaman dia tak dibenarkan mengajar di negeri dia sendiri, dan dia halau keluar. Dia balik ke Naishabur, dia halau keluar. Bukan dia halau keluar oleh orang biasa, dia halau keluar kena ketegangan. Bukan halau macam itulah, maksud dia terpaksa keluar disebabkan ketegangan antara beliau dengan seorang tokoh ilmu hadis yang utama juga, iaitu Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Muhammad bin Yahya ni guru Imam Bukhari. Dia dianggap sebagai pengkritik rijal pada zaman itu. Dia menolak akidah Imam Bukhari. Dia kata Imam Bukhari ada masalah akidah. Surat yang Muhammad bin Yahya tulis itu telah mempengaruhi banyak orang sehingga mereka tidak mau menerima riwayat Bukhari. Dan Bukhari dikeluarkan daripada kampung halaman dia, dan kemudian dia nak pergi ke Bukhara. Di Bukhara dia berjumpa dengan gubernur ketika itu Khalid bin Yahya, adik kepada Muhammad bin Yahya ni. Ban dia, tak bagi dia mengajar. Sehingga dia minta surat supaya kata dia jangan, tulislah pada aku supaya aku ni dilarang untuk menyampaikan ilmu, supaya adalah bukti di depan Allah Ta'ala, bukan aku tak mau sampaikan, aku tak dibenarkan. Kemudian Bukhari cuba nak pergi ke Samarkand. Dia bersiap nak pergi ke sana. Dalam persiapan dia nak pergi tu, belum sampai ke sana, penduduk sana dah bergaduh lah, yang pro dengan kontra. Akhirnya sebelum dia naik nak pergi, dia jatuh dan dia meninggal dalam keadaan dia dibuang oleh negeri dia sendiri. Hanya beberapa puluh tahun kemudian Sahih Bukhari disemak balik, dikaji, lalu orang menerima Sahih Al-Bukhari. Tapi pada hayatnya Sehingga orang kata, wahai Imam, wahai Bukhari, Muhammad bin Ismail, kau doalah ke Allah Ta'ala supaya turun bala pada orang yang duk kata kau kafir tu. Saya nak ceritanya, yang menentang Bukhari, sebab tu Bukhari yang punca lawangan dia tu Muhammad bin Yahya tu. Muhammad bin Yahya kata adanya, tapi Bukhari sebenarnya dia satu orang yang adil. Dalam sahih Bukhari tetap ada riwayat hadasani Muhammad. Muhammad ni Muhammad bin Yahya, tapi dia tak sebut habis nama, barangkali dia kecil hati kot. Tapi dia tak kata yang penyerang dia tu sebagai tak boleh pakai. Dia kata riwayat dia tu ada lah. Tapi ada kesan. Anak murid Bukhari yang paling kanan, yang hebat, kalaulah tidak Bukhari, dia barangkali taklah sebab mana. Iaitu Muslim Ibn al-Hajjaj, Imam Muslim. Patutnya dalam sahih Muslim kena ada lah daripada riwayat daripada gurunya Bukhari. Dalam sahih Muslim tidak ada satu hadis pun melalui jalur al-Imamul Bukhari.